بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan seluruh ikhwan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita lahir di muka bumi ini di atas Islam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menakdirkan kita berjalan di muka bumi ini, hidup di atasnya dengan memeluk dan berpegang kepada Islam. Suatu nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dia sebagai seorang muslim, lahir dari orang tua yang muslim, di lingkungan muslimin yang didengar di sana suara azan, salat berjamaah, syiar-syiar Islam pun dapat kita saksikan. Suatu nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Betapa hancurnya dan celakanya kita ketika kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan kita tidak mengerti Islam, dalam keadaan kita tidak beragama dengan agama Islam ini. Maka nikmatul Islam adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar ini akan terasa lebih besar lagi apabila kita sebagai muslimin mengerti, faham tentang agama Allah, tentang agama Islam itu sendiri. Dia mengerti bagaimana dia harus menjalankan Islam. Dia mengerti aturan-aturan di dalam agama Islam. Maka nikmat tersebut akan terasa lebih besar lagi, lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang telah memeluk Islam tetapi dia tidak mengerti tentang Islam. Dia yang menyatakan dirinya sebagai muslim tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita di hari ini duduk di masjid, salah satu rumah Allah, dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah majlis zikir, di sebuah majlis zikra, majlis ilmu yang dibahas di sana Al-Quran dan ayat-ayatnya, dan dibahas pula padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar yang wajib harus kita syukuri agar nikmat yang besar ini tetap oleh Allah Subhanahu wa taala dipertahankan sebagai nikmat bagi kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikannya dengan musibah, ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau menyebut-nyebut nikmat ini sebagai nikmat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Sementara dengan sebab nikmat-nikmat Rabbmu hendaknya disebutkan, disampaikan berbagai macam nikmat Allah yang telah didapatkannya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Islam yang itu merupakan nikmat dari Allah yang Allah nyatakan di dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian ini, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku terhadap kalian, nikmatul Islam, nikmatul hidayah telah Allah sempurnakan dengan Allah limpahkan kepada kita Islam yang sempurna ini. Maka kesempurnaan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, Allah turunkan kepada nabinya, kemudian disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dalam keadaan sempurna, dalam keadaan lengkap, tak kurang apapun, tak kurang satu perkara pun kecuali telah disebutkan dan dibahas di dalam Islam ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Islam adalah agama yang sempurna, sempurna dalam semua urusannya, sempurna dalam perkara akidah, sempurna dalam perkara ibadah, sempurna Islam ini dalam perkara muamalah, dan sempurna dalam perkara akhlak. Sehingga barang siapa yang ingin berakidah dan barang siapa yang ingin beribadah atau bermuamalah serta berakhlak, hendaknya dia berakidah dengan akidatul Islam yang telah sempurna, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sempurna ini sejak 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam kurun 23 tahun. Beliau menyampaikan Islam satu persatu, menyampaikan ta'alimul Islam, syairul Islam, dan ketentuan-ketentuan Islam ini secara perlahan. Dan penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang kita dengarkan bersama, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua pihak ingin menyatakan dirinya sebagai muslim. Semua pihak dari kalangan umat ini ingin menyatakan dirinya adalah orang yang berpegang, bertamassuk, berpegang teguh dengan Islam. Tetapi yang harus dibahas dan dipertanyakan adalah Islam yang mana? yang kita ini berbangga ketika kita memeluknya. Islam yang mana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memegangnya, untuk beragama dengannya. Islam yang mana yang Allah nyatakan di dalam ayatnya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya hanyalah agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Islam yang mana pula yang Allah nyatakan di dalam ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu, barang siapa yang masih memeluk agama selain daripada Islam maka tidak akan diterima darinya. Islam yang mana? Maka jawabannya adalah Islam yang telah sempurna, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengar oleh para sahabatnya, difahami dan kemudian diamalkan oleh mereka, diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah kontrol langsung, di bawah pantauan langsung Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan di bawah kontrol ilahi, di bawah kontrol Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Sehingga apa yang terjadi di masa sahabat yang berkaitan dengan perkara agama, baik perkara akidah atau berkaitan dengan perkara ibadah yang harus mereka lakukan, ataupun cara bermuamalah, cara bertetangga, cara berjual beli, dan yang lainnya dari urusan muamalatul islamiyah, dan juga yang berkaitan dengan akhlak, itu semua di bawah pantauan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan itu adalah pantauan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang wanita mengeluhkan tentang suaminya yang tidak memenuhi hak-hak istri dan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, wanita ini mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan tentang kondisi suaminya, di mana wanita ini datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di saat itu Aisyah radhiyallahu anha berada di rumah itu pula, tidak jauh dari tempat wanita tersebut duduk mengadukan perkara rumah tangganya. Tiba-tiba turunlah ayat subhanahu wa ta'ala, turunlah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kejadian ini kaitannya adalah kejadian muamalah dan akhlak. Ketika wanita ini mengeluhkan tentang kondisi rumah tangganya, ternyata keluhan itu didengar langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menurunkan wahyunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing wanita tersebut dalam urusan rumah tangganya, dalam bermuamalah, dalam berakhlak di dalam rumah tangganya. Dan sekaligus ini adalah pelajaran bagi sahabat yang lainnya dan bagi kaum muslimin secara umum. Satu peristiwa ini sebagai salah satu bukti bahwasanya kondisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, di dalam berislam, di dalam memahami dinil Islam ini tadi, di dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar di bawah pantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di bawah pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah sahabat Rasul, tiba-tiba turun sebuah ayat, turun sebuah surat yang menegur atau merinci sebuah permasalahan. Ketika terjadi sebuah pertempuran dan kaum muslimin sedang memperbincangkan masalah rampasan perang, maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillah, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang, maka katakanlah bahwa itu semua milik Allah, Ayat ini pun turun berkaitan dengan sebuah peristiwa. Subhanallah, sekian permasalahan terjadi di zaman Rasul, di tengah-tengah kehidupan beliau bersama sahabatnya, mengontrol langsung bagaimana perjalanan Islam, bagaimana penyampaian wahyu, bagaimana difahaminya wahyu, bagaimana diaplikasikannya wahyu tersebut, benar-benar adalah kehidupan yang sempurna. Itulah yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabah ridwanallah alaihim jami'an sebagai generasi terbaik, sebagai generasi panutan, generasi tauladan yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, setelah datang kepadanya dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, tetapi dia masih saja menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masih saja menyelisihi jalan kaum mukminin, tidak mau mengikuti jalan mereka, mencari jalan selain daripada sabilul mukminin. Yang dimaksud dengan sabilul mukminin, dakhala dukhulan awwalian, yang paling utama dan tertepat di dalam menerapkan makna sabilul mukminin, yaitu sabilus sahabah, jalannya para sahabat Rasul, jalannya orang-orang yang dididik langsung oleh Rasul di bawah kurikulum wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, Allah biarkan dia dalam keadaan kesesatannya, Allah biarkan dia terus terjerumus di dalam kesesatan akibat sikap dia menentang Rasul dan menempuh jalan selain daripada jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kata Allah mereka itu mau beriman seperti imannya kalian, yakni para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, maka mereka benar-benar telah mendapatkan hidayah, sehingga hidayah itu terwujud, hidayah itu terrealisasi ketika seseorang berupaya mencontoh, mentauladani cara pemahaman, praktek, aplikasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mau beriman, hendaknya dia beriman dengan cara berimannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hendak berakidah, hendaknya dia berakidah dengan akidahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dia hendak bermuamalah, maka hendaknya dia bermuamalah dengan cara muamalahnya sahabat Rasul, murid-murid langsung yang dibimbing oleh wahyu, yang ketika mereka butuh keterangan datangnya bukan dari seorang ustaz, bukan pula datangnya dari seorang kiai ataupun yang lainnya dari manusia ini, tetapi datangnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan datang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para sahabat ridwanallah alaihim jami'an, sehingga iman mereka, manhaj mereka, akidah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka adalah sebagai tolok ukur kebenaran, sebagai mizan al-haq. Ketika orang hendak berakhlak, maka hendaknya dia mengukur akhlaknya dengan akhlak para sahabat. Tidak kemudian dia terkait dengan cara penilaian selain daripada cara penilaian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu pegangan yang sangat penting bagi setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan mereka sebagai rujukan di dalam sabdanya ketika beliau menyebutkan tentang adanya perselisihan umat yang akan terjadi dan pasti terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika Rasulullah menyatakan, wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam an-nar kecuali wahidah, kecuali satu. Rasulullah tidak membiarkan yang satu ini diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan. Tidak dibiarkan oleh Rasul, kemudian ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Tidak diberi kesempatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diklaim dengan berbagai macam klaim, tetapi Rasulullah langsung memberikan definisinya, memberikan tafsirnya, memberikan tanda-tanda dan alamat daripada al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini tadi, dengan jawaban beliau ketika ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa mereka itu wahai Rasul? Mereka-mereka yang kau nyatakan adalah yang selamat, yang satu firqah yang selamat ini, siapa mereka ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia sama dengan kondisiku dan para sahabatku pada hari ini, yakni di masa Rasulullah masih hidup, pada saat Rasulullah masih membimbing para sahabatnya, pada masa para sahabat Rasul mendengar langsung hadis-hadis Rasul dari lisan Nabi secara langsung dengan rincian langsung dari beliau, dan mereka mendengar langsung wahyu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka para sahabat adalah mizanul haq. Para sahabat dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tolak ukur ketika seseorang ingin menyatakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika ingin menyatakan akidah yang hak, maka tolak ukurnya adalah para sahabat, murid-murid langsung Nabi. Ketika hendak berbicara tentang masalah ibadah, mereka menengok kepada bagaimana cara ibadah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah murid-murid langsung Nabi yang sholat mereka, haji mereka, saum mereka, sedekah mereka, zakat mereka, dakwah mereka, jihad mereka, amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan, dan yang lainnya, semuanya itu adalah di bawah bimbingan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melihat bagaimana Rasulullah berakhlak, mereka melihat bagaimana Rasulullah beribadah, mereka melihat bagaimana Rasulullah berhaji, mereka juga mendapatkan bimbingan langsung dari Rasul bagaimana cara berjihad, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara beramar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana cara berumah tangga, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama muslim, bagaimana cara bermuamalah dengan kaum kafir. Semuanya itu adalah dinul Islam yang kemudian Allah beri garis bawah, Allah tekankan, Allah tegaskan dengan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku terhadap kalian, dan aku rela Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana? Islam yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh para sahabat, difahami, diamalkan, dibawa koreksi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa koreksi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa contoh yang sudah saya sebutkan sebagiannya tadi. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di masa-masa terjadi ikhtilaf, di masa-masa terjadi perselisihan di tengah-tengah umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, memberitakan dengan berita yang berasal dari wahyu, dengan berita yang datang dari Allah, bahwa akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup di antara kalian pasti akan menyaksikan, pasti akan mendapati adanya perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana obatnya? Sekali lagi Rasulullah tidak membiarkan umat ini berpikir terlalu panjang. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya sekian definisi dan sekian penafsiran. Langsung Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka di saat seperti itu, di saat kalian mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini, maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah adalah akidah Rasul, prinsip Rasul, ibadah Rasul, muamalah Rasul, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk berpegang kepada sunnah, prinsip, akidah, manhaj para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Sebagai khulafa'ur rasyidin, mereka adalah rujukan umat. Sunnah yang mereka lakukan dan mereka sepakati adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai rujukan, referensi umat di dalam menghadapi perselisihan di tengah-tengah umat ini. Sehingga dengan itu Islam adalah agama yang ilmiah. Ketika hendak menyelesaikan perselisihan yang terjadi, baik perselisihan sekupnya antara dua orang pribadi muslim atau perselisihan antara seorang suami dan istrinya dalam kehidupan rumah tangga, atau seseorang dengan tetangganya atau dengan masyarakatnya, atau perselisihan yang besar di tengah umat ini, maka jalan keluarnya adalah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini sebagai rujukan. Ketika kita ingin menilai sebuah akidah, apakah akidah itu adalah akidah yang benar yang kemudian umat ini berselisih untuk menentukannya, maka kita menengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memahami akidah tersebut. Ketika hendak kita berbicara tentang ayat Al-Qur'an, menafsirkannya, merincinya, maka perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu tidaklah turun 100 tahun yang lalu. Tidak kemudian Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan begitu saja sampai. Tetapi Al-Qur'an ini telah melalui generasi demi generasi. Bahkan Al-Qur'an ini telah melalui generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang pada masa mereka turun Al-Qur'an. Al-Qur'an turun dengan rincian yang didengar oleh mereka, difahami dengan bahasa mereka para sahabat. Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, Qur'anan Arabian. Kalimat seperti ini yang menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah lughatan Arabiyah, bahwa Al-Qur'an itu di atas kalamun Arabi, adalah disebutkan dan ditegaskan oleh Allah bukan hanya 1, 2, atau 3 ayat saja di dalam Al-Qur'an, dan itu turun dengan bahasa mereka langsung di bawah bimbingan Nabi untuk memahaminya, merincinya, mengaplikasikannya. Maka ketika kita hendak berbicara tentang Al-Qur'an, ketika hendak berdalil dengan Al-Qur'an, ketika hendak berhujjah dengan Al-Qur'an, baik dalam perkara akhlak, akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya, maka kita harus tawadhu, kita harus berendah diri, kita harus mengerti posisi kita, dan kita harus mengenali siapa itu para sahabat, sehingga kita menengok kepada mereka bagaimana mereka menafsirkan, memahami Al-Qur'an. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka tidak dibenarkan bagi kita di saat-saat seperti ini, di saat banyak terjadi perselisihan di tengah umat, untuk kita mengabaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan di dalam pernyataannya yang ma'ruf, dalam pernyataannya yang masyhur, kaitannya dengan ayat dari surat Al-Ma'idah tersebut, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Al-Imam Malik, malam yakun yawma idzin din, falaisal yawma din. Apa-apa yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam pada hari itu, di hari Rasulullah masih menyampaikan wahyu, di hari Rasulullah masih mendidik para sahabatnya, di hari para sahabat masih mendengar Rasul menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah, menerapkan ibadah, kalau bukan bagian daripada Islam pada hari itu, kata Al-Imam Malik, maka pada hari ini, yakni di hari Al-Imam Malik masih hidup, beliau itu sebagai salah satu daripada tabi'ut tabi'in yang hidup pada masa tabi'ut tabi'in, menyatakan juga pada hari ini bukan bagian daripada Islam. Maka lebih-lebih tentunya pada hari ini, perkara yang bukan bagian daripada Islam di masa Rasul dan para sahabatnya, maka bukan bagian daripada Islam pada hari kita hidup pada masa ini. Ini sebagai pedoman bagi setiap Muslim agar dia selamat di dalam beragama, agar dia itu selamat di dalam berakidah. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka Islam yang ilmiah ini, Islam yang penuh dengan ilmu ini, kita pun sebagai umatnya, kita pun sebagai pemeluknya, tidak dibenarkan untuk kita beragama, untuk kita beribadah, untuk kita berakidah tanpa didasari dengan sikap yang ilmiah. Kita tahu bahwa sholat itu bagian daripada Islam. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menegakkan sholat kecuali tegakkan di atas ilmu. Begitu juga ibadah haji, bagian daripada Islam yang ilmiah, tidak dibenarkan bagi seorang jamaah haji yang ingin berhaji kecuali ibadah hajinya pun ditegakkan di atas ilmu. Begitu juga akidah, bagian daripada Islam, tidak dibenarkan seorang berakidah kecuali akidahnya itu benar-benar didasarkan kepada ilmu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kalian berkata atau bersikap menghukumi dan yang lainnya kecuali didasarkan kepada ilmu. Jangan kalian berkata, bersikap, menghukumi, menilai suatu perkara sesuatu yang Anda tidak memiliki dasar ilmunya. Islam adalah agama yang ilmiah, dan Allah tegaskan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan kalbu manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungan jawab di hadapannya di yaumil qiyamah nanti. Sehingga ketika kita hendak berakidah, akidah kita itu yang ilmiah, bukan akidah yang didasari oleh taklid, bukan akidah yang didasari oleh perasaan, bukan akidah yang didasari semata-mata di atas logika dengan mengabaikan adillah, dalil-dalil dan hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ini bagian daripada Islam. Islam adalah agama yang ilmiah. Ketika seseorang ingin berdakwah pun diperintahkan orang tersebut untuk mendirikan dakwahnya di atas ilmu. Dakwah merupakan bagian daripada Islam. Dakwah merupakan bagian amalan tertinggi di dalam Islam. Tetapi dakwah itu pun Allah nyatakan di dalam Al-Quran ketika memerintahkan kepada nabinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaknya engkau berdakwah wahai Muhammad dengan dakwah yang didasari di atas hikmah, menempatkan suatu perkara pada tempatnya, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah juga memerintahkan kepada nabinya di dalam ayatnya yang lainnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, inilah prinsipku, inilah jalanku, inilah sabil yang aku berada di atasnya. Apa itu sabil Rasulullah? Ad'u ilallah, aku berdakwah menuju kepada agama Allah, menuju kepada tauhidullah, sehingga dakwah itu adalah manhaj Rasul. Dakwah itu adalah metodologi beragama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan ala basiratin, di mana dakwahku ini, manhajku ini tadi, seruanku ini di atas basirah, di atas ilmu. Ini adalah dakwah. Yang mana dakwah ini merupakan amalan, bagian daripada amalan tertinggi di dalam Islam. Yang Allah nyatakan di dalam ayatnya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya, siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah menyeru di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh serta menyatakan bahwa saya bagian daripada umat Islam. Sehingga dakwah ini merupakan amalan terbaik, amalan tertinggi di dalam Islam. Itu pun Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, mewajibkan agar dakwah itu benar-benar dilakukan di atas basirah, di atas ilmu. Basirah, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, apa yang harus dia sampaikan, dia faham dalilnya, dia faham hujahnya. Ketika dia ingin menyampaikan suatu perkara bahwa ini adalah wajib, dia faham bahwa Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa ini adalah wajib. Dia faham dalilnya dari Al-Quran, dia faham dalilnya dari As-Sunnah, dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia hendak menyatakan bahwa ini adalah perkara yang halal, dia juga tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang menghalalkannya, sehingga dia berilmu. Ketika dia hendak menyatakan bahwa ini adalah perkara yang haram, sebaliknya atau juga dia punya ilmu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang mengharamkan perkara tersebut. Sehingga dakwah dia benar-benar di atas ilmu. Yang kedua, dakwah itu pun harus didasarkan di atas ilmu tentang kondisi para mad'u, kondisi orang-orang yang akan didakwahi, kondisi orang-orang yang akan kita sampaikan ilmu tersebut. Ini perkara yang sangat penting untuk diketahui. Sehingga memang dakwah itu adalah bagian daripada ibadah yang mau tidak mau harus dijalankan secara ilmiah. Tidak boleh didasarkan di atas taklid, tidak boleh didirikan di atas kejahilan, tidak boleh dakwah itu didasarkan atas emosi, sikap yang emosional, tidak boleh didasarkan juga oleh perhitungan-perhitungan umat manusia yang lepas jauh dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang ilmiah menyerukan kepada pemeluknya untuk selalu bersikap ilmiah dalam semua urusan dia, dalam seluruh aspek kehidupan dia. Islam bukan agama yang didasari oleh perasaan sebagaimana kebiasaan kaum Nasara yang menjalankan dan mempraktekkan kehidupan keagamaan mereka dengan perasaan. Apa yang menurut perasaan mereka baik, itu adalah baik. Maka Islam bukan bagian daripada cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini bukan bagian daripada Islam. Dan Islam bukan pula cara yang semata-mata didirikan di atas logika dengan mencampakkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mengedepankan logika di atas hujjah adalah cara kaum Yahudi mengedepankan ra'yu di atas bimbingan wahyu dan bimbingan para rasul. Itu adalah cara kaum Yahudi yang kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Maka Islam sebagai agama yang wasat, agama yang berada di tengah-tengah dalam pengertian tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Ini yang kemudian Allah nyatakan dalam ayatnya, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan yang demikian itu kata Allah, telah kami jadikan kalian sebagai umat yang berada di tengah-tengah. Tidak umat ini meniru cara-cara kaum Yahudi dengan mengedepankan ra'yu dan logika terhadap hujjah Al-Quran dan As-Sunnah, terhadap hujjah-hujjah wahyu dan keterangan para nabi. Dan tidak pula Islam atau umat Islam itu meniru cara-cara Nasara di dalam beragama, dengan cara bertaklid, dengan cara mengikuti hawa nafsu dan perasaannya. Ini adalah cara yang tidak dibenarkan. Cara kaum musyrikin yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang kondisi mereka ketika sampai dakwah kepada mereka, sampai seruan para rasul kepada mereka, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas prinsip ini, di atas sebuah agama, di atas sebuah akidah, maka kami sebagai cucu-cucu mereka akan mengikuti jejak nenek moyang kami. Ini bukan bagian daripada Islam. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau disampaikan kepada mereka tentang apa-apa yang Allah turunkan berupa wahyu, berupa aturan, berupa ketentuan, mereka menjawab, cukup bagi kami akan mengikuti apa-apa yang telah biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka cara beragama dengan cara seperti ini, cara beragama dengan cara taklid, mengikuti warisan nenek moyang tanpa hujjah dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul, maka bukan bagian daripada Islam, bukan bagian daripada sikap ilmiah. Bahkan itu bertentangan dengan ayat yang kita dengarkan tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian berkata, bersikap, menghukumi, mengikuti suatu perkara yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sebuah ibadah yang tadinya adalah ibadah yang mulia, ketika tidak dilaksanakan di atas ilmu, atau ketika ibadah tersebut dipraktekkan tidak dengan cara yang ilmiah, maka berubah ibadah yang mulia itu menjadi sebuah amalan yang jelek dan tercela. Sebuah perkara yang tadinya mulia di sisi Allah, tetapi ketika diamalkan bukan dengan bimbingan Nabi, bukan dengan bimbingan para sahabat, maka menjadi amalan tersebut tercela dan pelakunya pun dicela, dan amalan tersebut menjadi amalan yang tertolak kepada pelakunya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pribadi muslim untuk mengerti perkara ini. Ambil contoh perkara dakwah. Dakwah adalah perkara yang mulia yang diperintahkan oleh Allah di dalam banyak ayatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang banyak diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini adalah ibadah. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah cinta kepada perkara tersebut, Allah ridha terhadap perkara tersebut. Dan setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai itu adalah ibadah. Segala perkara yang diperintah oleh Allah adalah ibadah. Salah satu perkara yang diperintah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri kemuliaan sebuah umat. Bahkan ciri kemuliaan umat ini Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan. Nah, ciri-cirinya adalah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi kapan sebuah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu menjadi sebuah amalan yang mulia, menjadi sebuah amalan yang menjadi ciri-ciri kemuliaan sebuah umat, yakni apabila upaya amar ma'ruf nahi mungkar ini dipraktekkan, dilaksanakan dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang penuh dengan keilmuan. Tetapi sebaliknya, ketika upaya amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak lagi didasari dengan sikap yang ilmiah, didasari oleh sikap yang sembrono, yang emosional, yang maunya sendiri, atau didasari oleh perasaan, maka berubah amalan yang mulia ini menjadi sebuah amalan yang tercela. Amalan yang bisa mendatangkan kebaikan ini justru akan mendatangkan kehancuran dan kerusakan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar didasari atas ilmu, sehingga dia bisa menilai mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Mana yang dinilai oleh syariah sebagai perkara yang ma'ruf, dia akan menyatakan itu adalah ma'ruf dan mengajak orang lain atau mengajak manusia yang lainnya untuk berbuat yang ma'ruf. Mana yang dinyatakan oleh Islam sebagai perkara yang mungkar, ditegaskan oleh Al-Quran sebagai perkara yang mungkar, atau dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai perkara yang mungkar, maka dia dengan ilmu tersebut akan mengetahui dan menilai serta menyatakan bahwa itu adalah mungkar, dan akan mengajak orang lain untuk meninggalkannya, meninggalkan perkara yang mungkar tersebut. Tetapi ketika seorang tidak berilmu, ketika seseorang sudah berupaya untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dia niat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sayang, niat yang ikhlas, kemauan yang sungguh-sungguh, kecemburuan yang tinggi terhadap agama ini, ketika jauh dari sikap yang ilmiah, maka amar ma'ruf itu malah menjadi amar mungkar dan nahi anil ma'ruf. Maka akan justru berbalik, dia akan memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah orang dari yang ma'ruf. Ketika dia tidak berilmu, ketika dia jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tadinya dia ingin melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, berbalik justru memerintahkan dan mengajak kepada yang mungkar. Di masa ini sangat banyak contohnya apa yang telah dilakukan oleh umat ini. Di hari-hari ini kita disibukkan dan diramaikan dunia Islam dengan isu terorisme, dengan seruan-seruan yang sangat membingungkan umat. Berapa banyak dari bagian daripada umat ini yang menyerukan kepada kaum muslimin untuk menegakkan jihad fisabilillah, yang mana kita semua yakin dan wajib yakin bahwa jihad itu bagian daripada perintah Allah, bahwa jihad itu bagian daripada Islam. Tidak ada seorang muslim pun yang boleh untuk menyatakan bahwa jihad bukan bagian daripada Islam. Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyatakan bahwa jihad bukan bagian daripada ibadah. Semua muslim, semua mukmin wajib berkeyakinan bahwa jihad adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Islam adalah agama yang ilmiah, semua perkaranya adalah perkara yang ilmi, yang benar-benar didasarkan oleh di atas ilmu, maka jihad pun begitu pula keadaannya. Jihad adalah bagian daripada ibadah yang harus dipraktekkan dan diaplikasikan dengan cara yang ilmiah. Maka ketika seruan jihad ini jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari sikap yang ilmiah, yang tadinya adalah sebuah amalan yang mulia, yang tadinya adalah sebuah amalan yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi umat ini, mendatangkan kewibawaan dan kejayaan bagi Islam, justru berbalik menjadi sebuah amalan yang tercela, menjadi sebuah amalan yang identik dengan kekerasan dan kezaliman, menjadi sebuah amalan yang justru menghilangkan wibawa Islam ketika jihad itu sendiri diamalkan tidak sesuai dengan bimbingan ilmu. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang diwajibkan di dalam Islam adalah sikap benci terhadap orang-orang kafir, sikap bara, berlepas diri terhadap musuh-musuh Allah, sikap bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari akhir. Bagian daripada Islam, bahkan bagian daripada tali Islam yang tertinggi. Inna min authaqi ural Islam al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Di antara tali Islam yang paling kuat adalah cinta karena Allah, cinta di atas agama Allah, dan juga sikap benci karena Allah atau di atas agama Allah. Benci terhadap orang-orang kafir adalah wajib hukumnya. Benci terhadap kaum Yahudi dan Nasara adalah wajib hukumnya. Kalau ada yang menyatakan bahwa tidak wajib benci terhadap kaum Yahudi dan Nasara, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Barang siapa yang menyatakan tidak wajib untuk benci terhadap kaum musyrikin, maka perlu dipertanyakan kembali keimanan dia dan keislamannya. Namun sikap benci terhadap kaum kafir, sikap benci dan bara, berlepas diri dari kaum Yahudi, Nasara dan musyrikin adalah juga bagian daripada ibadah, bagian daripada Islam yang harus difahami, diamalkan dan diaplikasikan secara ilmiah dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jihad, memerangi kaum kafir adalah amalan yang mulia, adalah amalan tertinggi di dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti daripada kejujuran keimanan seseorang, sebagai bukti daripada keikhlasan keislaman seseorang. Jihad fi sabilillah. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jihad itu adalah ibadah, maka tidaklah sebuah ibadah pun di dalam Islam kecuali dia memiliki ketentuan-ketentuan dan tata cara, memiliki syarat-syarat, memiliki rukun-rukun. Ada waktunya, ada batasannya. Ini ibadah di dalam Islam. Salat saja yang itu merupakan ibadah tanpa diragukan lagi. Kita semua beriman terhadap perintah Allah, wa aqimis salata. Dan perintah-perintah Allah yang lainnya untuk menegakkan salat, bagian daripada rukun Islam yang lima. Salat memiliki syarat, rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Salat adalah sebuah ibadah yang mulia. Tetapi ketika dilaksanakan di luar syarat-syaratnya, maka salat itu menjadi sebuah amalan yang batil, amalan yang tertolak. Seorang hendak melakukan salat, ambil contoh misalkan mau salat maghrib, dia sudah berwudu, sudah berpakaian dengan pakaian yang bersih, sudah datang ke masjid dengan memakai wangi-wangian, dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Tetapi dia ketika memulai takbiratul ihram untuk sholat maghrib, ternyata matahari belum terbenam. Maka sholat itu dinyatakan batilah, tertolak kepada pelakunya. Walaupun ikhlas, walaupun dia tidak riya, tidak sama sekali ingin dilihat dan dipuji orang, telah berwudu dengan cara wudu yang sempurna. Sujud dan rukuknya penuh dengan tumaknina. Tetapi ketika dilakukan bukan pada waktunya. Baik karena belum masuknya waktu atau telah keluarnya waktu. Ingin sholat subuh, dia lakukan jam 7 pagi setelah matahari meninggi. Juga sholat itu tidak dinyatakan oleh Allah sebagai sholat yang diterima. Masya Allah, dia telah melakukan sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan rukunnya, telah berwudu, masuk ke masjid untuk melakukan sholat tersebut di rumah Allah. Ikhlas, tidak riya, sujud dan rukuknya tumaknina. Tetapi dia sholat dengan sengaja, tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholat pun, sholat yang dia lakukan dinyatakan sebagai sholat yang batil. Ini adalah bagian daripada Islam. Maka jihad pun begitu. Jihad adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Ketika amalan yang mulia, yaitu jihad tersebut, dilaksanakan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah Allah tentukan dan diletakkan oleh Rasulnya, maka amalan itu bukan sebagai jihad. Amalan itu menjadi sebuah amalan yang sia-sia, yang tertolak kepada pelakunya, walaupun pelakunya telah ikhlas mengorbankan jiwa dan hartanya, meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya. Semua itu tertolak kepada pelakunya, karena jihad tersebut tidak dilaksanakan dengan ilmiah, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Di antara sekian ketentuan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perkara jihad adalah bahwa jihad itu tidak boleh dilaksanakan di saat kaum muslimin dalam keadaan lemah, baik lemah iman, lemah akidah, ataupun lemah ibadah, ataupun pula lemah dalam perkara kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik masih saja bisa kita mentolerir dalam suatu kondisi tertentu dengan kita bersandarkan kepada Allah. Tetapi ketika jenis kekuatan yang pertama telah hilang dari umat Islam, jenis kekuatan iman dan kekuatan akidah serta kekuatan ibadah telah tidak didapati di tengah-tengah muslimin, maka di saat seperti ini tidak disyariatkan jihad. Sekarang kita melihat umat Islam dalam keadaan lemah dari dua kondisi ini tadi. Umat Islam lemah dalam perkara iman. Masih berapa banyak di tengah-tengah umat Islam yang masih meyakini bahwa kubur-kubur mampu untuk memberikan beberapa manfaat. Masih banyak dari umat Islam yang bersandarkan dan bertawakal kepada makhluk, meminta rizki dari selain Allah, meminta barokah kepada selain Allah. Berapa banyak dari umat Islam yang masih belum beriman dengan Al-Quran, dengan cara iman yang benar, yang masih menyatakan bahwa ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang perlu direvisi. Masih ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak relevan dengan zaman dan masa ini. Di tengah-tengah umat Islam, masih ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa tidaklah terbit dan terbenam matahari kecuali harus minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak dari umat Islam yang beriman dan berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir sebagai perampok khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Di tengah-tengah umat Islam masih ada yang berkeyakinan bahwa para sahabat secara menyeluruh itu adalah kafir. Di tengah-tengah umat Islam masih ada yang berkeyakinan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berzina. Ini semua ada di tengah-tengah Islam. Berapa banyak dari kaum muslimin yang masih meninggalkan sujud dan ruku? Berapa banyak dari kaum muslimin yang masih mengolok-ngolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak? Dan semua ini merupakan bukti kelemahan umat Islam. Semua ini merupakan penghalang terbesar datangnya Nasrullah, datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu, semua yang kita sebutkan tadi, atau sebagian perkara yang terjadi di tengah umat ini harus dibersihkan. Harus dihilangkan dari tengah-tengah umat. Agar benar-benar Nasrullah itu datang kepada kita. Benar-benar Nasrullah, pertolongan Allah itu datang dan terwujudkan kepada umat Islam. Kalau dalam perang Hunain, ketika umat Islam memiliki kekuatan yang besar, melebihi kekuatan pasukan tentara Islam sebelumnya, ternyata pada saat perang Hunain, umat Islam, tentara muslimin berhasil dipukul mundur oleh kaum musyrikin. Padahal jumlahnya banyak dengan kekuatan persenjataan yang cukup. Apa sebab kekalahan tersebut? Apa sebab kaum muslimin, tentara Islam pada waktu itu berhasil dipukul mundur? Apakah ada di tengah-tengah sahabat yang meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar telah kafir? Apakah ada di tengah-tengah pasukan tentara perang Hunain yang kalau mau berperang masih datang ke kubur-kubur wali, mengambil tanah kuburan tersebut untuk dijadikan sebagai pendatang barokah? Apakah ada di pasukan tentara Hunain pada waktu itu? Apakah ada di tengah-tengah sahabat tentara Hunain pada waktu itu yang meninggalkan sholat, yang meyakini bahwa ada sebuah pohon tertentu yang harus kita berikan sesajen padanya? Itu semua tidak ada. Kekalahan tentara Hunain pada waktu itu hanya disebabkan satu kesalahan yang dilakukan oleh segelintir orang saja dari beberapa sahabat yang baru masuk Islam, yaitu kesalahan al-ujub, kesalahan berbangga terhadap pasukan yang besar. Sebagian kecil dari mereka menyatakan, kali ini kita akan menang karena kita besar, pasukan kita banyak. Ternyata dipukul mundur. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah kalian di waktu perang Hunain, di mana pada waktu itu kalian berbangga dengan jumlah kalian yang besar, dan pada waktu itu kalian berhasil dipukul mundur. Artinya pasukan yang besar itu tidak mampu memberi manfaat apapun terhadap kalian. Sekedar ini, tidak ada dosa bid'ah, tidak ada yang meyakini bahwa ada seorang wali yang mampu mengampuni dosa. Tidak ada. Mereka adalah sahabat Rasul. Lalu bagaimana dengan kondisi umat yang seperti ini? Pantaskah umat dalam keadaan yang seperti ini untuk diteriakkan di tengah-tengah mereka seruan jihad, sementara masjid-masjid muslimin masih kosong dari umat Islam? Mana mungkin Allah akan memberikan pertolongan? Belum lagi kelemahan umat Islam dari kekuatan fisik yang jauh-jauh-jauh di bawah kekuatan kafir. Mungkin ada sebagian orang yang dengan emosional menyatakan, Anda adalah penakut, Anda adalah pengecut, Anda adalah orang yang tidak percaya terhadap Nasrullah, pertolongan Allah. Kita menyatakan, sama sekali kita tidak pernah gentar terhadap orang-orang kafir. Tidak pernah sama sekali sedikit pun tidak percaya terhadap Nasrullah. Tetapi ingatlah bahwa Islam agama yang ilmiah. Mari kita tengok bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Kalau Anda menyatakan orang yang berani atau orang yang pemberani dan pahlawan, ketahuilah bahwa Rasul manusia terberani. bahwa Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih pemberani dan pahlawan dibandingkan kalian semuanya. Ingat ketika kaum muslimin di Makkah, di saat umat Islam dalam keadaan lemah, di saat umat Islam dalam keadaan tidak memiliki kekuatan pada masa itu, terjadi berbagai macam penindasan. Bilal bin Abi Rabah, seorang mukmin yang meninggalkan kekufuran dan kejahilian untuk beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasul, menyatakan dirinya sebagai muslim, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bilal bin Abi Rabah ternyata mendapatkan penindasan yang kejam dari rezim Quraisy. Bilal tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mengucapkan ahad, ahad. Rasulullah mendengar peristiwa itu, Rasulullah pun sakit hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Tetapi Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir, disiksa oleh pemerintahan Quraisy yang kejam, sehingga ibu daripada Ammar yaitu Sumayyah ditombak oleh rezim Quraisy. Maaf-maaf saja kemaluannya, begitu kejamnya, tidak berperi kemanusiaan. Yang kalau pada masa ini pelanggaran ini akan digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Rasulullah pun dengan para sahabatnya mendengar peristiwa itu. Abu Bakar As-Siddiq mendengar, dan beberapa sahabat yang ada pada masa itu mendengar bagaimana keluarga Yasir disiksa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menyatakan sabron al Yasir, sabron, sabron. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Kalau seandainya ucapan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah menanggapi penyiksaan Quraisy terhadap keluarga Yasir dan kepada Bilal bin Abi Rabah hanya sebatas menyatakan sobron alu Yasir, sobron, diucapkan di masa ini, di masa para teroris, di masa orang-orang yang mengklaim jihad dengan sikap yang emosional, menuduh orang-orang yang tidak mau berjihad sebagai penakut, sebagai antek-antek Yahudi, sebagai antek-antek pemerintah, atau sebagai orang-orang yang tidak memiliki solidaritas Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak luput akan dituduh sebagai orang yang tidak memiliki solidaritas Islam. Keluarga Yasir disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa. Rasulullah tidak berbuat apa-apa, tidak mengayunkan pedangnya atau melemparkan tombaknya terhadap para dedengkot Quraisy. Tidak pula Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang pemberani, Ali bin Abi Thalib, sang jago pedang, tidak kemudian membunuh Abu Jahal secara senyap, padahal Ali bin Abi Thalib mampu untuk melakukan itu dan berani sekaligus untuk melakukannya. Tetapi itulah Islam, agama yang ilmiah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, pada fase Makkah ini, di saat muslimin dalam keadaan lemah, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Ayat ini berbicara tentang larangan dari Allah kepada kaum muslimin di saat lemah untuk bertindak gegabah. Perintah dari Allah kepada kaum muslimin pada masa itu untuk menahan diri dan bersabar dari kekejaman Quraisy dan kekejaman musyrikin yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak sembarangan. Sehingga upaya perlawanan terhadap orang-orang kafir atau diistilahkan dengan jihad fisabilillah itu adalah bagian daripada ibadah yang harus dilaksanakan dan dipraktekkan secara ilmiah, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya, bukan ditentukan dengan kejahilan dan sikap yang emosional. Ketika kita berbicara seperti ini, atau ketika kita berbicara bahwa tidak semua darah orang kafir boleh ditumpahkan, ketika kita berbicara secara ilmiah, tidak semua orang kafir boleh dibunuh pada setiap waktu, pada setiap keadaan, pada setiap tempat, mereka menyatakan Anda adalah antek-antek Yahudi. Anda tidak berani menyatakan Yahudi, dalam hal ini Amerika Serikat, sebagai teroris terbesar di muka bumi. Wahai kaum Hizbiyun, wahai para teroris, dengarkan dan catat baik-baik. Kami dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya adalah teroris terbesar di muka bumi. Mereka adalah orang-orang kafir yang wajib kita untuk membenci mereka dan wajib kita untuk melawan mereka. Tetapi ketahuilah bahwa sikap benci terhadap kaum Yahudi, sikap benci terhadap Amerika Serikat yang kita yakin bahwa mereka telah memasang makarnya terhadap kaum muslimin untuk menghancurkan umat Islam, kita yakin itu semua. Tetapi jangan itu semua kalian hadapi dengan emosional, dengan sikap yang emosi. Jangan Anda hadapi mereka itu, jangan Anda hadapi makar Amerika Serikat itu dengan sikap kekanak-kanakan. Nanti semua yang akan merasakan getahnya. Islam akan menjadi hilang wibawanya karena perbuatan kalian yang sembrono. Jangan makar Amerika dan Yahudi dihadapi dengan sikap kekanak-kanakan. Saya katakan seperti ini, dan sering saya permisalkan, kalau ada seorang anak kecil di sebuah rumah tangga yang ketika pada suatu hari sang ayah membagikan permen coklat kepada anak-anaknya, kecuali satu anak yang tidak diberi permen coklat tersebut, karena sang ayah tahu bahwa anak ini tidak boleh makan permen coklat. Dia memiliki penyakit yang menghalangi dia untuk makan permen coklat. Mungkin sakit gigi ataupun yang lainnya. Sehingga yang diberi adalah kakak-kakaknya dan adik-adiknya saja. Si anak ini protes dan tidak terima, merasa dikucilkan, merasa diperlakukan secara tidak adil. Dan kemudian dia marah, menangis. Menangis, menangis, dan menangis akhirnya karena dia tidak tahan. Sang ayah tidak mau mempedulikan tangisan dia. Akhirnya dia bersikap brutal, mengambil sebuah cangkir atau gelas. Dia lemparkan itu sehingga mengenai lemari kaca di rumahnya. Dan lemari kaca itu pun pecah. Akhirnya sang ayah hilang kesabarannya. Akhirnya yang anak tadi sebenarnya disayang oleh ayahnya. Sebenarnya anak ini mungkin pada hari berikutnya setelah sembuh akan diberi juga permen coklat. Akhirnya ditampar itu anak oleh ayah. Akibat tindakan brutal dan emosional yang dia lakukan. Ditampar. Dan yang menerima getahnya bukan hanya anak ini saja. Ketika kakaknya melihat sang ayah menampar adiknya, dia menangis, "Jangan ayah, jangan." Akhirnya sang ayah pun marah, sang kakak ini juga ditampar sekali juga. Nah, sang ibu melihat ketika ayah marah, ibu menyatakan, "Jangan wahai ayah, jangan." Sang ibu pun ditampar dan menyatakan, "Kamu juga saya cerai sekali." Nah, akhirnya rumah tangga hancur akibat tindakan brutal seorang anak yang tidak mau sabar, tindakan gegabah dan emosional. Maka menghadapi makar kaum kafir, jangan sekali-kali dihadapi dengan sifat kekanak-kanakan. Harus dihadapi dengan cara yang ilmiah. Loh, bukankah mereka Yahudi? Ya, mereka adalah Yahudi. Kita yakin mereka adalah orang yang paling benci terhadap umat Islam. Yang Allah nyatakan dalam ayatnya, walatajidanna asyadannasi azaban lil asyadannasi adawatan lilladzina amanu alyahuda. Walatajidanna asyadannasi adawatan lilladzina amanu alyahud. Pasti kalian akan mendapati orang yang paling besar kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman adalah kaum Yahudi. Kita beriman dengan ayat ini. Tetapi, sekali lagi, jangan dihadapi dengan sifat kekanak-kanakan. Main ledak sana, ledak sini. Bunuh sana, bunuh sini. Yang menerima getahnya akhirnya umat Islam secara menyeluruh. Ikhwani fiddin, para hadirin yang saya muliakan, kembali kepada sikap ilmiah, kita umat Islam beragama dan beribadah kepada Allah dengan cara yang ilmiah. Sikap benci terhadap kaum kafir juga bagian daripada ibadah, juga bagian dari perkara yang dicintai oleh Allah. Tetapi ketika diterapkan bukan dengan cara yang semestinya, maka menjadi sebuah amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Seruan untuk memerangi orang-orang kafir di mana saja kita mendapati mereka, pada hari-hari ini pun sering didengung-dengungkan, sering disuarakan dan diteriakkan di tengah-tengah muslimin. Sampai-sampai Usama bin Laden, tokoh teroris terbesar di masa ini, dengan tegas menyatakan dalam seruan perang global yang dia teriakkan di tengah-tengah umat yang lemah ini, lemah dalam segala bidangnya, dia menyatakan, menyerukan kepada setiap muslim, di mana saja Anda mampu untuk membunuh kaum kafir Amerika dan Yahudi, di mana saja Anda mendapatkan kesempatan, maka bunuh tanpa harus bermusyawarah dengan siapapun. Masya Allah, sikap yang brutal dan penuh dengan kejahilan, sikap yang sama sekali tidak didasari oleh ilmu. Ketika kita sampaikan, tidak semua orang kafir harus dibunuh. Islam mengklasifikasi orang-orang kafir dengan beberapa klasifikasi. Di sana ada orang kafir yang dinamakan dengan kafir mu'ahad, atau boleh diistilahkan dengan kafir mu'ahid. Di sana ada kafir musta'man. Di sana ada kafir zimmi. Yang masing-masing pihak ini memiliki cara muamalah tersendiri. Ada aturan main tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang komentar melalui website kita, kalau tidak semua orang kafir boleh dibunuh, apakah kemudian berarti tidak semua anjing najis? Cara berpikir yang bodoh. Nah, ini yang tadi saya katakan cara berpikirnya Yahudi. Mengedepankan logika, kalau benar logikanya, ya, di atas syariat. Kenapa saya katakan begitu? Ya, itu adalah logika. Sementara syariat menyatakan, Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'aman." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma al-jannah. Padahal kata Rasulullah, aroma jannah, aroma surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Membunuh kafir, hati-hati, bukan mukmin, kafir. Tetapi Islam dengan ilmiah menyatakan mu'ahad. Seorang mu'ahad yaitu kafir yang masuk ke negeri muslimin karena adanya perjanjian dengan negara kita, karena adanya perjanjian perlindungan dari pemerintah, maka berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan. Tidak boleh dengan sembrono dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Begitu juga seorang kafir zimmi, orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin, yang telah mendapatkan perlindungan dari negeri Islam dengan syarat-syarat dan ketentuannya, juga mendapatkan perlindungan. Rasulullah menyatakan kalau tadi mangkotala mu'ahadan, dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan mangkotala zimmiyan, barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, dia tidak akan mencium aroma al-jannah. Luar biasa Islam, begitu agama yang penuh dengan rahmah, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta ini. Itu Islam. Maka sekali lagi kita mengingatkan kaum teroris untuk tidak mengedepankan logika dan hawa nafsu di atas syariat Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah caranya kaum Yahudi dan Nasoro. Anda membenci kaum Yahudi, ternyata Anda telah menggunakan caranya Yahudi, mengedepankan logika di atas syariat. Hati-hati. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, perkara yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim, bahwa Islam adalah agama yang ilmiah. Contoh saja, di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyebutkan yang ma'ruf itu adalah ma'ruf dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Menyatakan bahwa yang mungkar itu adalah mungkar dan memperingatkan umat dari bahaya kemungkaran tersebut adalah bagian daripada ibadah yang harus difahami, dinilai, diamalkan secara ilmiah. Ketika kita berbicara tentang kaum khawarij, berbicara tentang kaum teroris dengan pembicaraan yang cukup panas di telinga sebagian orang, menyatakan cara itu tidak sesuai dengan akhlak yang mulia, cara yang seperti itu bertentangan dengan Islam yang mengajarkan kelembutan. Nah, coba lihat bagaimana cara menilai ini. Kita menyatakan cara yang terbaik adalah caranya Nabi. Kita semua yakin bahwa Rasulullah manusia terbaik akhlaknya. Kita semua yakin manusia terbaik adab dan kata-katanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Allah juga menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi kalian pada diri Rasul itu tauladan yang baik. Mari kita tengok bagaimana Rasulullah cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pakai perasaan, jangan pakai adat istiadat, jangan pakai logika, jangan, karena kalau Anda memakai itu akan hancur. Berarti Anda telah keluar dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yani Anda telah keluar dari bimbingan Islam. Anda telah keluar dari tata cara Islam di dalam menilai. Bagaimana Rasulullah cara mengingkari kemungkaran? Memang benar Rasulullah pernah mengingkari dengan cara lembut. Ketika ada seorang badui kencing di masjid dan sebagian sahabat hendak mencegahnya dengan cara keras, Rasulullah melarangnya, jangan. Jangan dengan cara seperti itu. Tetapi diajari oleh Rasul. Nah, dan beberapa cara yang lainnya. Tetapi ingat, Islam itu bukan hanya satu dalil. Islam itu mencakup sekian dalil. Rasulullah tidak hanya menyikapi kemungkaran, satu jenis kemungkaran saja, tetapi sekian kemungkaran beliau hadapi. Maka jangan mengambil Islam dengan sepotong-sepotong. Karena mengambil Islam, menerapkan Islam dengan cara sepotong-sepotong, dengan cara parsial, itu caranya Yahudi. Caranya Yahudi. Yang beriman kepada sebagian Alkitab tidak mau beriman kepada yang lainnya. Mau mengamalkan aturan tertentu tidak mau mengamalkan yang lainnya. Ini caranya Yahudi. Lah, mari kita sama-sama menjauhi cara-caranya Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika menyikapi kaum teroris Khawarij yang cenderung bermudahan mengkafirkan muslimin dan melakukan pemberontakan, penentangan terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin, Rasulullah menyatakan, satu, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sampai hari ini ana belum pernah menyatakan Usama bin Laden sebagai anjing neraka. Masih alhamdulillah, masih lebih lembut dibandingkan ucapan Rasul yang menyatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama qutilu, sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit yang terbunuh, yakni mayatnya Khawarij. Ini pernyataan Rasul yang lembut, pernyataan Rasul yang dikenal dengan hikmahnya. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, mari wahai kaum muslimin, kita mengajak semua kita untuk bersikap dengan ilmiah. Di kesempatan lain Rasulullah menyatakan tentang kaum Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra liman qatalahum indallahi yaumal qiyam. Di mana saja kalian mendapati mereka, bunuh mereka, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya pada upaya membunuh mereka kaum Khawarij itu mengandung pahala yang besar di sisi Allah di hari kiamat. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, la in ana adraktuhum la qataltuhum qatla adin. Kalau seandainya aku punya kesempatan ketemu kaum Khawarij tersebut, maka aku akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Ini Nabi, sang uswatun hasanah, yang menyatakan pernyataan ini. Karena kaum Khawarij itu adalah mufsiduna fil ard. Mereka adalah pengerusak-pengerusak di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan kerusakan di bumi Allah, walaupun mereka mengklaim sebagai orang-orang yang akan menimbulkan perbaikan di muka bumi. Walaupun mereka mengklaim sebagai muslihun, walaupun mereka mengklaim sebagai mujahidin, tetapi mereka adalah mufsidun. Sebagaimana yang Allah nyatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian menimbulkan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, la, kami akan menimbulkan perbaikan di muka bumi. Allah menyatakan, ketahuilah sesungguhnya mereka itu para mufsidun, para pengerusak-pengerusak di muka bumi, di muka bumi ini, walaupun mereka itu semua tidak merasakannya. Kenapa tidak? Ya, mereka adalah pengerusak. Loh, mereka bukankah melakukan jihad? Bukan jihad yang mereka lakukan. Mereka membunuh kaum muslimin. Peledakan yang terjadi di negeri Saudi Arabia, baik di negeri Riyadh, di kota Riyadh ataupun di kota Khubar dan kota-kota yang lainnya, yang mati adalah muslimin di tengah-tengah mereka. Peledakan di kota Khubar yang membunuh kurang lebih 18, di antara mereka mayoritasnya adalah muslim. Dan 300 lebih muslimin terluka, sebagian mereka cacat, hilang tangannya, buta matanya, tuli telinganya, akibat peledakan brutal yang diklaim sebagai jihad oleh Usama bin Laden dan memuji para pelakunya sebagai mujahidin dan para syuhada. Ternyata korbannya adalah muslimin dan mereka menganggap halal darahnya muslimin. Apakah ini adalah jihad? Apakah ini adalah upaya pembenahan di muka bumi? Lah, ini semua adalah pengerusakan di muka bumi. Peledakan di kota Riyadh begitu juga. Loh, kan yang mereka ledakkan juga di New York sana, di jantung pertahanan kaum Yahudi. Bukankah itu jihad? Kita menyatakan sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, bahwa itu bukan jihad fisabilillah, itu adalah tindakan teror dan tindakan brutal pengerusakan di muka bumi. Loh, yang dibunuh orang-orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh pada setiap keadaan. Dan juga perlu diketahui, akibat tindakan brutal yang terjadi pada waktu itu, peledakan gedung WTC, coba kita timbang-timbang dengan pertimbangan yang dingin, bukan yang emosional. WTC meledak dan ambruk, yang mati 6.000, 7.000, atau 10.000, atau katakan 20.000 yang mati dari kalangan kafir. Setelah WTC meledak, tanpa kita tahu siapa di balik itu, tanpa kita tahu siapa pelakunya, tetapi Usama bin Laden dan para dedengkot terorisme masa kini berbangga, dan sebagian mereka menyatakan bertanggung jawab, dan mereka mengklaim itu adalah jihad. Sebagai akibatnya adalah Afghanistan. Bukan hanya 10.000 atau 20.000, ratusan ribu umat Islam mati mengenaskan. Ibu-ibu dan bayi-bayi mati karena dibombardir oleh Amerika. Orang-orang tua, para nenek-nenek dan kakek-kakek pun mati. Sebagiannya mati kelaparan di pelarian. Hancur Afghanistan. Sementara Usama bin Laden hanya bisa lari dari gua ke gua, dari lembah gunung yang satu ke lembah gunung yang lainnya, sesekali muncul di layar televisi Al Jazeera, kemudian hilang lagi seperti hantunya suku Bidu. Ya, memang benar, kalau Usama bin Laden mujahid, ingin ridha Allah, ingin jannah dan bidadari di surga, tidak seperti itu caranya, maka dia akan mengatakan, ini Usama bin Laden, wahai Amerika, wahai George Bush, tangkap saya dan bunuh saya, jangan Afghanistan. Begitu mujahid yang sejati. Ratusan ribu umat Islam jadi korban. Bahkan batu pertama khilafah Islamiyah dalam tanda kutip telah hancur. Karena Usama bin Laden menyatakan, dan para tokoh teroris yang lainnya, bahwa Afghanistan adalah batu pertama bagi tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Telah hancur satu-satunya bumi Islam dan bumi iman di dunia ini. Kenapa? Karena Usama bin Laden menyatakan satu-satunya belahan bumi Islam dan iman di muka bumi ini hanya Afghanistan, yang lainnya itu kafir. Nah, berarti telah hancur satu-satunya bumi iman akibat tindakan brutal yang Anda bangga-banggakan. Jangan dengan sikap kekanak-kanakan, wahai para teroris. Jangan korbankan muslimin. Jangan muslimin dijadikan korban. Jangan nama harum jihad Anda cemarkan. Jangan. Maka kami akan berdiri menghadapi kalian. Kami akan membela nama harum jihad. Dan kami akan membela muslimin dari kejahatan dan penipuan kalian, wahai mujahidin gadungan. Benar, mereka adalah mujahidin gadungan yang tidak bertanggung jawab. Para pengkhianat terhadap umat. Mereka, kaum teroris Khawarij, adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, sebagaimana dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abi Umam Al-Bahili rahimahullah, yang beliau menyatakan, saya mendengar ini bukan sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin, kembalilah kepada Islam, Islam yang dikenal sahabat. Kembalilah wahai kaum muslimin kepada Islam, Islam yang telah diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin. Kembalilah wahai kaum muslimin kepada Islam, Islam yang ilmiah, yang Allah nyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bukan dengan cara-cara kaum Khawarij, bukan pula dengan cara-cara bodoh dan brutal kaum Syiah Rafidhah, bukan dengan cara-cara bodoh dan penuh dengan kesyirikan kaum tasawuf. maka Islam adalah agama yang ilmiah. Kalau sebagian umat menilai bahwa pembicaraan ini adalah keras, ingat bahwa Rasulullah telah berbicara lebih keras dari apa yang saya ucapkan. Rasulullah di atas mimbar dengan wajah yang merah dan urat-urat leher yang menegang, mengingatkan umatnya dari bahaya yang seperti ini. Karena sayang, kasihan, rahmah kepada umat ini. Jangan sampai umat ini menjadi dhahaya, menjadi korban orang-orang jahil yang tidak bertanggung jawab. Maka ahli sunnah harus berada di pintu terdepan, harus berada di barisan terdepan di dalam menghadapi segala bentuk kebatilan, baik kebatilan dari kalangan orang-orang kafir, Yahudi, Nasara dan musyrikin. Maka ahli sunnah harus berada di saf terdepan. Jangan diberi kesempatan orang-orang jahil dan kaum khawarij berada di saf terdepan, karena akan menjerumuskan umat ini dalam jurang kehancuran. Dan ahli sunnah harus berada di garis terdepan di dalam menghadapi ahlul batil. Ya, harus berada di garis terdepan, mengikuti jejak para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yahmina yunfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Sesungguhnya akan membawa ilmu ini, akan mengemban ilmu ini, yakni ilmu warisan Rasul, ilmu Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang terpercaya, para udul, orang-orang pengemban amanat dari setiap generasi. Apa ciri-ciri mereka? Apakah ciri-ciri mereka menyatakan jangan saling menghujat sesama umat, jangan saling menjatuhkan sesama umat, kalimat yang nampaknya baik tetapi ternyata mengandung sekian kebatilan? La, Rasulullah lanjutkan, orang-orang terpercaya pengemban amanah pada setiap generasi yang membawa ilmu itu adalah ciri-cirinya, yunfuna anhu tahrifal ghalin, selalu berupaya untuk membersihkan agama ini dari berbagai upaya penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para ekstremis al-ghalin. Harus ada upaya itu dan harus disampaikan kepada umat. Berbagai macam upaya pemutarbalikan makna ayat Al-Quran. Kaum mujahid, para teroris atau mujahidin dalam tanda kutip, kalau sudah senang jihad, lagi maunya itu jihad, jihad dalam tanda kutip juga, yang maknanya itu adalah teror, yang dibaca adalah ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Di mana saja? Di Indonesia kah? Di Yaman kah? Di Amerika kah? Di Saudi kah? Di Malaysia? Di mana saja? Ini ayat Al-Quran. Kita beriman ayat ini benar. Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi ahlul kitab, memerangi kaum musyrikin. Faqtulul musyrikina kaffatan wa qatiluhum hatta la takunu fitnah aw hatta la takuna fitnah. Ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Perintah untuk memerangi kaum musyrikin, kaum Yahudi dan Nasara. Tetapi sekali lagi perlu dijelaskan apa penjelasan para mufassirin tentang ayat-ayat yang seperti ini. Ketika kaum ekstremis memahami ayat tertentu dengan makna yang mereka maui, maka wajib kepada ahli sunnah untuk menjelaskan kepada umat. Sekarang kita mau tanya, kalau kita tahu ada seorang dokter memberi resep keliru, ada seorang dokter memberi orang sakit kepala diberi obat kencing manis dan sakit jantung, maka kita pun harus menjelaskan bahwa resep ini gak benar secara ilmiah. berbahaya. Orang punya penyakit kepala diberi, atau orang punya penyakit maag diberi obat yang membahayakan lambungnya, maka harus dijelaskan, ini bahaya. Kalau kita diam, maka kita termasuk berkhianat terhadap hak saudara kita. Itu urusan pribadi. Urusan satu orang, kalau salah minum obat, paling keracunan atau pol-polnya mati. Nah, kalau kaitannya dengan agama, kalau kaitannya dengan nyawa umat yang banyak, kalau kaitannya dengan wibawa Islam, maka wajib kepada kaum muslimin untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, perlu diingatkan kepada seluruh umat bahwa Islam adalah agama yang harus difahami, diamalkan, dan disampaikan dengan cara yang ilmiah. Oleh karena itu, dalam kesempatan nasihat ini buat saudara-saudara kita, kaum muslimin terkhususnya di daerah Gorontalo, yang sedang mendengarkan nasihat pada siang hari ini, bahwa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh umat, terkhusus ahli sunnah, untuk benar-benar berupaya melakukan at-tafaqquh fid din, upaya untuk menuntut ilmu, upaya untuk mengerti tentang Al-Quran dan sunnah Rasul, yang dengan tafaqquh fid din seseorang itu bisa terselamatkan dari berbagai macam kesesatan. Dengan tafaqquh fid din seorang itu bisa terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, bid'ah dan khurafat, sehingga dia dengan tafaqquh fid din itu bisa melakukan taqarrub kepada Allah dengan ilmiah, sehingga taqarrub dan ibadah dia diposisikan oleh Allah sebagai ibadah yang diterima di sisinya, yang akan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian saudara-saudara saya kaum muslimin dimanapun berada. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, maka kita akan beristirahat kurang lebih 15 menit untuk kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tercatat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.